Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar dosa-dosa besar, termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih di sini. Halaman 290, perhatikan bagian bawah itu. Wa min al-i'tida'i 'ala al-'ird al-idha' lil-muslim. Irdun, 'aradun, 'ardun beda artinya. Hurufnya sama, ain, ra, dad. Irdun, aradun, ardun. Kalau irdun kehormatan, kalau ardun luas, arduhu kada wa kada luasnya, kalau aradun syai'un qalil, juz'un qalil, sesuatu yang sedikit. Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunia, menjual agamanya dikarenakan ingin mengharapkan secuil daripada dunia. Bedakan ya, jadi tulisannya sama, hurufnya maksudnya, harokatnya beda, artinya pun beda. Irdun, ardun, aradun. Irdun, ardun, aradun. Kalau ini irdu, berarti kehormatannya. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu, fakullu rida'in yartadi bihi jaminu. Artinya apa? Apabila seseorang itu tidak mengotori kehormatannya dengan suatu kotoran, maka semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Syahidnya mana? Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu. Kehormatan. Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan suatu kotoran, fakullu rida'in yartadi bihi jaminu. Semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Paham ya? Jadi ada berapa bacaan tadi? Tiga bacaan. Irdun, ardun, aradun. Kalau irdun kehormatan, ardun luas, kalau aradun al-juz'u al-qalil, bagian yang sedikit, secuil. Naam, seperti itu. Kita lihat. Wa minal i'tida'i 'alal 'ird al-ida'u lil-muslim, dan termasuk tindakan kejahatan terhadap kehormatan adalah mengganggu saudaranya muslim. Mengganggu saudaranya yang seiman, seislam, itu termasuk jenis tindakan kriminalitas kejahatan yang perlu kita hentikan dan jangan sampai kita melakukannya. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka mengganggu kaum mukminin lelaki maupun wanita tanpa ada dasaran yang syar'i. Jadi mengganggu tanpa apa? Tanpa sesuatu yang mereka perbuat. Intinya sekedar mengganggu. Maka sungguh mereka akan memikul kedustaan dan dosa yang besar serta dosa yang nyata. Jadi mengganggu saudaranya tanpa sebab diharamkan barakallahu fiik, mungkin mengambil hartanya atau mungkin na barakallahu fiikum na'am mengubah patok tanah yang dimiliki saudaranya, misalkan termasuk mengganggu saudaranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan 'indallah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Rawahul Bukhari Muslim. Perhatikan ini hadisnya ini. Sesungguhnya Sejelek-jelek manusia kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang manusia meninggalkannya karena apa? Karena berhati-hati atau menjaga diri dari kejahatannya. Jadi orang menjauhi dia, manusia menjauhi dia karena dia jahat. Nah itu nanti orang tersebut di akhirat termasuk apa? Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Orang menjauhi dia, orang menghindar dia karena dia apa? Karena dia jahat. Man wada'ahu an-nas ittiqa'a fushih. Yang manusia meninggalkannya karena menghindar dari kejahatannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidul fahishal badhi. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin hasan. Perhatikan baik-baik ini. Dan Rasulullah sallallahu wasallam beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang jahat dan kotor lisannya. Jahat dibenci, kejahatan pelakunya juga dibenci. Yang kotor lisannya, kalau berucap bertutur kata tidak baik, tidak benar, ucapan-ucapan yang kotor, kalau marah-marah dengan saudaranya mengeluarkan nama-nama hewan atau yang semisalnya, itu termasuk apa? Termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Naam. Karena dalam hal jarh wa ta'dil atau dalam hal mengkritik kelompok-kelompok sesat aja, kita sangat menghindar yang namanya apa? Mengkritik postur tubuhnya atau per individu sifatnya. Kepalanya besar, kakinya pincang, paham ya, rambutnya keriting, itu enggak perlu sebutkan dalam mentahdir. Paham ya? Naam. Apalagi misalkan Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak layak misalkan. Cukup kita membantah ideologi pemikiran sesat yang ada di kelompok tersebut atau orang tersebut. Paham ya? Nah, misalkan si fulan mubtadi' dal hizmi misalkan. Buktinya ini. Cukup, enggak perlu antum menyebutkan rambutnya keriting, kakinya pincang, matanya buta sebelah, enggak perlu. Paham ya? Karena apa? Karena yang diinginkan umat adalah mengetahui keadaannya. Naam. Seperti contohnya antum mentahdir jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang perlu antum tahdir ideologi pemikirannya. Yang mereka mengajak manusia pertama kali harus langsung dakwah, tidak berilmu terlebih dahulu. Cukup. Enggak perlu antum mengkritik postur tubuhnya atau antum menyebut mereka na barakallahu fikum misalkan apa? Bagian tubuhnya enggak perlu. Ideologinya cukup. Paham ya? Naam. Karena sudah kita lewati bersama ya. Dalam hal menjarah atau mengkritik kelompok-kelompok sesat harus berbuat adil juga. Tidak boleh berlebihan di situ. Paham ya? Nah, tidak boleh berbuat dolim. Mendolimi tidak diperbolehkan. Mendolimi orang kafir boleh enggak? Orang kafir kita berbuat dolim gitu? Enggak boleh juga. Kedoliman haram. Mau sama orang muslim, orang kafir kita enggak boleh berbuat dolim. Paham ya? Orang kafir lagi lewat, antum ambil uangnya gitu? Jangan. Damai, damai. Perang, perang. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi damai kita perlakukan sebagaimana perdamaian. Tapi dalam keadaan perang, lain lagi pembahasannya. Gitu, caranya gitu. Jangan, barakallahu fikum, kita bertindak brutal, kemudian tanpa terkondisikan oleh syariat. Wa qala Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdiluhu. Wa la yakhdiluhu wa la yahqiruhu. Bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Akhraja muslim. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lainnya. Makanya kalau kita menyebutkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena se-Islam. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wa la yakhdhiluhu, tidak boleh menghinanya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh apa? Merendahkannya. Bihasbi mri'in minasyarr. Cukuplah suatu kejelekan bagi seorang yang yahqira akhah, yang menghinakan, merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Paham ya? Nah, karena mencaci maki menghina apalagi enggak ada unsur dasarannya yang syar'i, itu merupakan apa? Kefasikan. Dalilnya berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari Muslim. Hadisnya siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Wal iyad billah. Hindari barakallahu fiik. Kita bersaudara, bersahabat, berteman satu dengan yang lainnya, upayakan tidak nah barakallahu fikum mencaci maki atau menghina, apalagi sampai keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang nah barakallahu fikum yang sifatnya menantang kelahi atau semisalnya dengan sebutan hewan atau semisalnya, hindari. Faham ya? Nah barakallahu fikum. Karena apa? Karena mencaci maki menghina yang tidak ada kebenaran pada dirinya termasuk kefasikan, membunuhnya kekufuran. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis, hadis yang sahih, idal taqwa al muslimani bisayfaihima, idal taqwa al muslimani bisayfaihima, fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan pedangnya, kelahi, maksud ribut, kelahi, baku hantam itu, kemudian apa? Kemudian saling bunuh-bunuh di situ, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Akhirnya ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balil maqtul, ini si pembunuh jelas dia di neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok juga di neraka? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam, kana harisan ala qatli sahibi, dulunya dia itu semangat sekali ingin bunuh temannya, cuman terbunuh lebih dulu. Paham belum? Orang kelahian gitu, sama-sama baku hantam pengen bunuh duluan, ternyata dia terbunuh duluan. Yang terbunuh ini awal mulanya juga membunuh gitu loh. Makanya yang dibunuh dan yang membunuh di neraka. Hati-hati. Jadi hindari yang namanya perkelahian, ribut, paham ya? Nah, barakallahu fikum, baku hantam, adu jotos misalkan, hati-hati. Bukan zamannya sekarang. Paham ya? Zamannya sekarang para talabatul ilmu itu apa? Mengisi jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka dengan peluru-peluru ilmu yang suatu saat akan ditembakkan melawan musuh-musuh Islam. Paham ya? Karena musuh-musuh Islam sekarang menyerang bukan dengan pedang wala senjata tajam wala syai, dengan ideologi pemikiran yang berbahaya. Mulai dari jama'at tabligh, pemikiran mereka sebarkan dakwah di mana-mana. Mulai dari jama'at ingkar sunnah jis, mereka juga menyebarkan ideologi mereka. Mulai kelompok-kelompok yang enggak beragama pun, komunisme, ateisme atau yang semisalnya, mereka menyebarkan menggunakan ideologi pemikiran mereka. Nah, kita sebagai ahli sunnah menyerang mereka juga sama. Dengan menyebarkan pemikiran Al-Quran was sunnah, ideologi Al-Quran dan as-sunnah. Faham ya? Seperti itu. Nah, karena jihad tidak selamanya dengan pedang, tidak selamanya dengan senjata tajam, tidak selamanya dengan tembak. Kadangkala jihad menggunakan apa? Bil qalam wal lisan, dengan pena dan suara. Paham ya? Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan, nah barakallahu fikum, banyak orang-orang yang bohong, dusta, memutarbalikkan fakta. Kalau kita dengan pedang, berbahaya. Paham ya? Kalau kita dengan tembak, berbahaya. Kita hadapi mereka dengan pemikiran ideologi sesuai dengan syariat Al-Qur'an Sunnah. Mereka sudah ketakutan di situ. Makanya dulu ketika heboh-hebohnya apa? Bendera Hizbut Tahrir dibakar. Wah, mereka langsung heboh ini. Kalau cuma bakar bendera, 1000 bendera dibakar, mereka masih bisa berkembang. Karena ideologi yang mereka punya. Paham belum? Nah, Hizbut Tahrir benderanya misalkan bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah warna hitam gitu misalkan. Antum bakar 1000 bendera, 200 ribu bendera, pemikiran mereka kalau gak ditumpas, kalau gak dikupas satu persatu, masih berkembang gak mereka? Berkembang beranak, berkembang biak pemikirannya. Paham ya? Makanya ahlus sunnah ketika menyerang kelompok-kelompok sesat, nah barakallahu fikum, karena mereka menyebarkan dengan ideologi pemikiran mereka, kita lawan dengan apa? Ideologi pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi jihad di akhir zaman sekarang ini, nah barakallahu fikum, di zaman-zaman sekarang kita berada di dalamnya ini adalah al-jihad bil qalam wal lisan, dengan tulisan, artikel dan juga suara. Paham ya? Nah, walaupun antum tidak menghunuskan pedang, tidak bawa senjata, tapi jihad. Menyuarakan al-haq, melantunkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Jihad. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi termasuk perkara yang sangat berbahaya adalah apa? Mencaci maki, menghina saudaranya seislam tanpa ada alasan yang syar'i. Karena membunuhnya kekufuran, mencaci makinya adalah kefasikan. Wa man dzalama an-nas fi a'radihim al-ghibah wan-namimah wal-buhtan. Dan termasuk dosa besar adalah orang yang mendzalimi manusia pada apa? Kehormatan-kehormatan mereka. Baik itu ghibah, apa ghibah? Ngerumpi, membicarakan apa? Kejelekan orang lain tanpa udzur syar'i. Zikraka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci kalau mendengarnya. Wan namimah, mengadu domba. Naklul kalam bainan nas ala jihatil ifsad, menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Wal buhtan, menebar kedustaan. Ini semuanya termasuk dosa-dosa besar. Hati-hati para kalafi. Jadi kalau berkata jujur, jangan dusta. Orang jujur itu berat. Sampai-sampai sebutkan permisalannya apa? Nah barakallahu fikum, as-sidqu hulwun wa wal murru. Kejujuran itu hulwun, manis tapi pahit, gitu loh. Kok pahitnya? Karena berat untuk mengucapkan kejujuran itu. Tapi kalau dia jujur, manis. Kenapa manis? Hati tenang. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran tenang. Kedustaan itu apa? Ribah. Sumber kebimbangan dan keraguan. Orang kalau dusta itu ragu, bimbang, enggak tenang pikirannya. Tapi kalau jujur, walaupun pahit tapi manis. Paham ya? Nah, wasidku layat rukuhul hurru. Kejujuran itu tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang merdeka. Orang yang merdeka, orang yang nah barakallahu fikum bukan budak, dia akan senantiasa berkata dan berbuat jujur. Paham ya? Nah, jauharatus sidqi lahazinah. Ini. Nah, ternyata apa? Keindahan kejujuran atau perhiasan kejujuran itu memiliki keindahan. Yahsuduhul yaqut wadurru. Yang mana kejujuran itu sampai dihasati. Ada yang hasad permata dan juga berlian pun hasad terhadap kejujuran tersebut. Faham ya? Syahidnya apa? As-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis namun pahit. Manis dari sisi hasilnya, pahit dalam menyuarakannya. Faham ya? Dan pahit dalam mengamalkannya. Kita lihat sini. Qawlu wa syahadatu zur, termasuk dosa besar berikutnya adalah sumpah palsu. Saksi palsu. Antum siap bersaksi, akhi? Siap insyaallah, tapi dia bohong dalam saksi. Wallahi demi Allah, si fulan pulaan barangnya harganya 50.000, padahal cuma 30.000. Berani sumpah saksi palsu lagi, itu bahaya sekali. Sumpahnya dikenal dengan apa? Al-yamin al-ghamus. Sumpah palsu. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tidak mengajak bicara orang tersebut. Tidak mengajak bicara orbut-orbut tadi. Apa itu orbut? Orang tersebut. Paham ya? Enggak diajak bicara nanti. Karena apa? Dia senang dengan al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nah ini seringnya yang termakan penyakit ini kalau tidak Allah rahmati para pedagang, para penjual. Paham ya? Jual beli, barangnya kulaannya murah, karena biar dapat untung banyak, dia sumpah demi Allah katanya. Wah, demi Allah ini di pasaran gak boleh sekian ini. Padahal dia kulaannya 30 ribu, dia ngomong demi Allah kulaannya 50 ribu. Bohong, dusta, sumpah lagi. Hati-hati, kita lihat di sini. Az-zur huwal kadzib, ya kan? Persaksian palsu, persaksian dusta. Ya akhi, ini patokan tanah punya siapa? Punya Pak Fulan, Pak Mahmud katanya. Berani bersaksi? Berani, siap. Demi Allah, aku bersaksi, ini patokan tanahnya Pak Mahmud ini katanya. Ternyata dia sudah dibayar sama Pak Mahmud untuk memenangkan apa? Memenangkan agar tanahnya geser sedikit dengan patok yang dibikin palsu tadi itu. Nah ini termasuk persaksian palsu, haram hukumnya. Jadi kalau bersaksi ya harus jujur. Waqad wasafallahu ibadal mu'minin biqaulih, dan sungguh Allah telah mensifati hamba-hambanya beriman dengan perkataannya, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan saksi yang palsu, dengan persaksian yang palsu. Waqala ta'ala fastanibur ridsa minal awsan wastanibul qaul az-zur, jauhilah amalan kotor dari berhala-berhala, nyembah berhala maksudnya, dan jauhilah ucapan yang bohong. Karena ucapan yang bohong itu ucapannya bagaimana? Ucapan yang bisa merusak. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an Karim ayat yang sering antum dengar, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan berucaplah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Ingat? Taufik. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu. Fasantuka an ghairi sadidin sadadu. Kalau kamu tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu merupakan kejujuran. Itu merupakan kejujuran dan kebenaran. Jadi lebih baik diam ketika dia tidak bisa berucap ucapan yang jujur daripada bohong, bersumpah, bersaksi dengan saksi yang palsu. Allahul musta'an. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Siapa namanya sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Antum? Hasan? Siapa? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Antum? Irsyad? Siapa namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia? Antum al-akh Hamdalah? Antum al-akh Taufiq? Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Siapa namanya? Sahabat yang mulia, sering disebut. Siapa nanya namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Ihsan? Siapa? Nufai' pakai ain. Nufai' bin Harith. Nufai' ibn Harith. Nufai' bin Harith itu namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ingat-ingat ya, Nufai' bin Harith. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ini ada yang kurang, tapi enggak masalah. Biasanya ada lafaz qalu bala ya Rasulullah itu. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Pertama, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala termasuk dosa besar yang paling besar. Pertama adalah apa? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berani ngelawan, nantang, nolak, bangkang orang tua dilawan. Dulu tanpa orang tua antum mungkin enggak ada. Tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Kita semuanya tidak terluput dari orang tua. Jangan sampai ketika besar malah nolak, bangkang, nantang, berani misalkan. Yang ketiga, wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga, qauluz zur wa syahadatuz zur. Ucapan yang bohong, persaksian yang palsu termasuk dosa besar. Jadi kalau bersaksi jujur. Kalau berucap jujur, jangan bohong. Akhirnya apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Famazala yukarriruha hatta qulna laitaha laitahu sakat. Sampai-sampai beliau ngulang-ulang terus. Rasulullah SAW karena saking apa? Ngerinya dosa besar tadi, beliau ngulang-ulang terus sampai aku mengatakan, "Dua seandainya beliau diam." Muttafaqun alaih. Bayangkan. Karena apa? Perkaranya bukan perkara sepele. Tiga dosa besar yang sangat berbahaya. Syirik, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu atau persaksian yang palsu. Hati-hati barakallahu fiik. Biasanya ini menimpa para pedagang, para penjual yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya itu aja, cuman seringnya. Paham ya? Nah, orang-orang yang berani sumpah palsu, bohong, kemudian semua wallahi demi Allah, wallahi wallahi, banyak sumpah, itu hati-hati. Kalau tidak benar apa yang dia ucapkan, maka dikhawatirkan kenapa? Ancaman dia telah melakukan dosa besar. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, syahidu zur qad irtakaba adzaim. Orang yang bersaksi dengan saksi yang palsu, maka sungguh dia telah apa? Telah melakukan perkara-perkara yang besar. Dosa-dosa yang besar. Pertama, ihdaha al-kadzib wal iftira. Kedustaan dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, membikin dusta. Kedustaan dan juga apa? Iftira, iftira juga sama dengan kedustaan. Jadi termasuk apa? Dia telah berdusta di situ. Berdusta dengan suatu apa? Kedustaan. Wallah ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala mengatakan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu musrif, orang yang boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Kulu wasrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, jangan bertindak boros. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang boros. Seperlunya, secukupnya, barakallahu fiik. Naam. Ini lihat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berikan hidayah kepada orang yang musrif kadzab. Musrif itu orang yang boros, kadzab itu pendusta. Hindari, barakallahu fiik. Tsaniha, yang kedua, annahu dzalama alladzi syahida 'alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhahu. Allahul musta'an. Orang yang berani bersaksi palsu, dia telah mendolimi orang yang dia apa, bersaksi atasnya, sampai apa, sampai orang tersebut mengambil hartanya, kehormatannya, bahkan rohnya dengan sebab persaksian tadi itu. Amlum A, B, C. A sama B lagi bertikai tentang tanah, satu hektar tanah yang ada di belakang rumah misalkan. A sama B bertikai, datanglah C, ditanya sama si A, apakah benar tanah yang di belakang rumah itu milik si B? Kata si C, iya, wallahi demi Allah aku berani bersaksi, katanya. Paham ya? Berani bersaksi demi Allah, tanah yang di belakang rumah satu hektar punya si B. Karena dia bersaksi bohong tadi, akhirnya si B kan mengambil itu loh. Mengambil apa? Mengambil tanah yang dipermasalahkan tadi dengan sebab persaksian yang palsu. Ini bahaya. Dosanya siapa yang mengikul? Yang mengikul siapa? Yang melakukan saksi palsu tadi itu. Bersaksi tapi dengan saksi yang palsu. Allahumma musta'an, hati-hati. Permasalahan tanah bukan permasalahan sepele. Ngambil sedengkal saja ya. Sedengkal, sedikit. Itu nanti kalau dia mengambil dengan cara dolim, dengan cara kedoliman, nanti di hari kiamat dia akan timpakan 7 lapis bumi ke orang tersebut. Tuwiqoh yawmal kiamin mustabil aradim. Ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak? Ngeri. Karena sedengkal kali di kota berapa harganya, Pak? Sedengkal kali sedengkal kali sedengkal buahnya. Kelihatan sedikit. Ini jadi masalah besar di kota. Di kampung mungkin masih agak toleran karena harganya murah. Di kota sedengkal bisa berapa juta? Jutaan gitu loh. Paham ya? Gara-gara tanah, hati-hati. Makanya ada ancaman. Man akhada shibran ardan dulma tuwiqoh yawmal qiyamah bisabi'i aradin. Kalau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara dolim, nanti di hari kiamat dia ditimpakan 7 lapis bumi. Satu lapis saja kita gak tahu sampai mana dalamnya. 7 lapis. Ngeri apa enggak antara? Allahumma salim-salim. Ayo, ngeri sekali ini ya. Naam. Minta keselamatan. Karena kadang orang sepele tanah, sepele. Sejengkal aja. Sejengkal aja gimana? Kalau ngambil dolim bahaya. Nah, biasanya orang-orang awam jauh dari ilmu seperti itu. Wah, cuma sejengkal aja, patok, ganti patok lagi. Ubah patoknya, ubah apa? Nah, barakallahu fikum, tandanya seperti itu. Allah mustahil, jangan bermudah-mudahan. Tanah ini ngeri juga. Nah, bisa apa? Bisa sampai baku hantam, sampai bunuh-membunuh ini ya. Sani surah yang ketiga, annahu dhalama alladhi syahida lahu bi ansaqa ilahil mal al-haram. Ya kan? Yang ketiga, dia telah melakukan kedzaliman kepada orang yang dia bersaksi untuknya. Paham ya? Nah, jadi bersaksi atasnya, bersaksi untuknya, dua-duanya orang yang bersaksi dengan saksi palsu tadi telah mendolimi dua-duanya. Yang pertama dia mendolimi si B tadi, si C tadi mendolimi si B, karena si B akhirnya apa? Ngambil hartanya si A, ya enggak? Nah, kemudian yang kedua dia mendolimi apa? Si A, karena dia bohong, sehingga si A pun apa? Nah, barakallahu fikum, terbohongi dan hartanya diambil semuanya dengan cara yang haram tadi itu. Allah musta'an, seperti itu. Wa rabi'ah, yang keempat, annahu abaha ma haramallahu wa 'asamah minal mal waddam wal 'irq. Yang keempat, orang tersebut arbut yang bersumpah atau bersaksi palsu tadi telah membolehkan, menghalalkan perkara yang Allah haramkan dan yang Allah Ta'ala lindungi berupa harta, darah dan kehormatan. Ya enggak? Nah, qala al-rasulullah sallam qulul muslim 'ala muslim haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Setiap orang muslim atas muslim yang lainnya haram, hartanya, darahnya dan kehormatannya haram. Sampai kapan ini? Darahnya seorang muslim haram tumpahkan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai padanya ada salah satu tiga perkara. Satu, darahnya seorang muslim haram ditumpahkan. haram kita bunuh, haram kita alirkan, sampai dia terjatuh dalam salah satu tiga perkara. Satu, qisas. Dua, rajam. Tiga, qisas, rajam, satu lagi murtad. Kalau ada tiga itu baru halal. Selain itu haram. Pura-pura ke pasar, nyelinap-nyelinap bawa rompi isinya bom, lalu bunuh diri. Haram. Allah musta'an. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu, tergiur dengan kelompok-kelompok jama'atul fasad. Mereka mengatakan jama'atul jihad, kita katakan jama'atul fasad. Jama'ah yang suka bikin kerusakan dan keonaran. Paham ya, hati-hati. Nah, jangan tertipu dengan seperti itu. Haram. Darahnya seorang muslim haram. Hartanya seorang muslim haram. Kehormatan seorang muslim juga haram, kecuali ada alasan yang syar'i tadi. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil insyaallah untuk mengenai sumpah palsu, nanti ada lagi. Kalau tadi persaksian yang palsu ya. Nah, besok insyaallah bahas tentang sumpah palsu. Yang kenal dengan apa? Sumpah palsu apa istilahnya? Istilahnya apa sumpah palsu? Apa istilah lain sumpah palsu? Apa topik? Sumpal. Paham ya, insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas seputar sumpal, sumpah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.